Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد, قال الشيخ الاسلام ابن تيميه تعالى قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. Kemudian saya membawakan ayat, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Sungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa saya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik lagi. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Jadi salat ini ya, ternyata kalau dia salat yang benar, kemudian juga ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa mencegah dari perbuatan maksiat, itu anil fahsya wal munkar. Kemudian yang kedua, bahwasanya salat itu yang di ayat tersebut itu dalam rangka untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah bil qaul wal fi'l, jadi segala bentuk perbuatan dia ya, dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fas-shalah kulluha dzikrun lillahi 'azza wa jalla. Ya, jadi salat itu seluruhnya adalah zikir kepada Allah. Tentunya orang yang senantiasa berzikir itu bisa menghidupkan hatinya. Hatinya bisa bercahaya. Dan tentunya orang-orang yang hatinya bersinar, yang hidup, tentunya akan selalu menjaga sholatnya tersebut ya. Terutama bagi yang laki-laki, dia menjaga sholatnya dengan selalu berjamaah ya, sholat yang 5 waktu. Dan ini adalah faedah yang besar. Kalau dia menyia-nyiakan ya, dari sholat tersebut, tentunya dia akan kehilangan berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun, wa khalafa min ba'di khalfun adus salawata wa syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Jadi ketika digantikan dengan yang jelek ya, generasi yang jelek yang selalu mengabaikan sholatnya, mengikuti hawa nafsunya, tentunya dia kelak menjadi orang-orang yang sesat. Nah, jadi orang yang berupaya untuk menjaga sholatnya akan dijaga oleh Allah untuk terus di atas al-haq. Namun apabila dia lebih mementingkan ittaba'u ya, asyahawat, bahkan adaus shalah ya, lebih mementingkan hawa nafsunya, bahkan melalaikan salatnya, ya adzan billah yalqauna ghayya, akan tersesat. Nah, jadi penting untuk selalu menjaga hati kita untuk senantiasa zikrun lillahi azza wa jalla atau zikrullah. Kemudian qala syekh fa inna shalah fiha daf'un lil makruh wa huwa al fahsya wal munkar. Maka sesungguhnya salat tersebut, ya tadi sudah dibahas, bahwasanya bisa mencegah dari perbuatan yang jelek, ya, perbuatan yang tidak disukai, ya. Tentu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan yang keji dan mungkar. Wa fiha tahsil al-mahbub. Dan tentunya orang yang menjaga salatnya pun akan mendapatkan apa? Al-mahbub. Ya. Kecintaan. Wa dzikrullah 'azza wa jalla. Dzikrullah. Baik secara al-qaul wal amal wal lisan wal qalb. Dan tentunya husul hadal mahbub akbar min daf'il makruh. Ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia salat, tentunya faedahnya itu lebih besar, ya, ketika dia sudah cinta di dalam hal ibadah tersebut, ya, dibandingkan dari mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan orang yang sudah senang, ya, dengan perbuatan zikrullah, kemudian menjaga ibadah dia, amal solehnya, terutama solatnya, ini menunjukkan a'la darajah. Sekalipun kilahuma azim, ya. Sekalipun keduanya itu besar manfaatnya. Cuman yang paling besar apa? Ketika dia sudah bisa menjaga ibadahnya, amal solehnya, hatinya tenang ketika dia zikir kepada Allah, mengamalkan segala perbuatan yang baik. Ya. Maka ini menunjukkan a'la darajat pada dirinya. Bukannya sekadar hanya mengerjakan sesuatu yang wajib, ya. Tapi juga dia menjaga dari yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan juga menjaga amal soleh yang sunnahnya. Maka ini amalan yang paling besar. Karena setiap amalan itu tatafawut, ya, ada perbedaan tingkatan. Fa inna dzikrallahi ibadatun lillah wa ibadatul qalbi lillah maqsudatun lidatiha. Maka sesungguhnya zikir kepada Allah adalah suatu bentuk ibadah, ya. Dan ibadatul qalb lillah, ketika dia sudah bisa menjalankan ibadatul qalb, ya, hatinya tersebut kepada Allah, maka ini yang dimaksud, yang menjadi satu tujuan dari sholat tersebut, ya. Artinya hatinya itu sudah menggantungkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bukannya sekadar dia menjalankan rutinitas, tapi ternyata hatinya belum bisa, ya, mencapai, ya, tujuan dari ibadah tersebut. Ya. Nah, jadi penting untuk senantiasa menjaga ibadah tersebut. Hati kita itu, ya, ketika menjalankan ibadah itu merasa nyaman, merasa tenang, ya, bukan terasa terbebani. Jadi kalau orang sudah bisa merasakan ta'mul iman, nikmatnya, lezatnya, keimanan, ataupun ibadah kepada Allah, maka akan mudah untuk menjalankan ibadah tersebut. Ya. Jadi ini adalah maqsudatun lidatiha daripada ibadah sholat tersebut. Adapun indifa', wa amma indifa' asyar anhu, fa'u maqsudan li ghairihi ala sabili taba'. Kalau misalkan dia tidak melakukan suatu perbuatan yang jelek, nah, ini adalah sebetulnya adalah tabak saja. Artinya buah hasil dari ketika dia bisa menjaga perbuatan yang baik, ya, tentunya dia akan bisa menjauhi ataupun tidak mungkin mendekati, ya, tidak mendekati dari perbuatan yang jelek tersebut, ya, mencegah dari perbuatan yang jelek. Ini hanya sabil tabak, ya, dalam hal ini. Ya. Jadi kalau ketika orang dia sudah bisa hatinya itu tenang dengan menjalankan ibadah, maka tentunya dia akan mudah untuk menjauhi perbuatan yang jelek, tidak mau. Nah, jadi tarkul muharramat wal ma'asi wal munkarat itu wasilatun lil ghayah. Ketika orang itu bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga al-maksiat, selalu melanggar aturan Allah, wal munkarat ataupun kemungkaran yang lainnya, bisa meninggalkan itu semua, ini tentunya adalah wasilatun lil ghayah. Ya. Artinya bisa untuk mencapai satu tujuan yang dibenarkan. Apa tujuan yang dibenarkan di sini? Itu al-ghayah ya ibadatullah wahdah la syarikalah. Ketika dia bisa meninggalkan semua bentuk kemungkaran, keharaman, maksiat atau dosa yang lain, maka ini al-ghayah ya ibadatullah, ibadatullah wahdah la syarika. Tentunya dia bisa mencapai satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat kesyirikan. Dan ini adalah tujuan hidup diciptakannya manusia. Jadi tujuan hidup seperti itu. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya mencapai tujuan tersebut al-ghayah, ya, tujuan yang sempurna. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi dia bisa meninggalkan segala bentuk apa? Kejelekan, ya, ataupun sifat-sifat yang ada yang masih jelek padanya, apakah itu sifat sombong, sikap angkuh, merendahkan yang lain dan yang lainnya. Nah, tentunya hal ini tidak akan muncul apabila dia sudah mencapai ghayatun, yaitu ya ibadatullahi wahda la syarikalah. Karena wal qalbu khuliqa yuhibbu al-haq. Hati tersebut itu diciptakan dalam rangka apa? Yuhibbu al-haq, untuk mencintai kebenaran. Ya. Jadi hati itu pada dasarnya diciptakan agar bisa mencintai kebenaran. Wa yuriduhu wa yatlubuhu, terus dia mencarinya. Namun ternyata falamma aradat lahu iradatus syarr, ketika di situ ditampakkan, ya, dibeberkan berbagai bentuk kejelekan, maka talaba daf'u dzalik, penting untuk mencegah dari hal-hal tersebut. Ya. Jadi al-asl anil qalb mafturun, ya, ala mahabbatillahi wa ibadatihi. Ya. Jadi asalnya diciptakan hati tersebut dalam rangka untuk mencintai, dalam keadaan fitrah, mencintai Allah dan juga mau beribadah kepada Allah. Hada wal asal. Namun wa innama yakunu al-inhiraf, kemudian tiba-tiba menyimpang. Itu ada sebab, ada sebabnya. Di antaranya apa? At-tarbiyatus sayyi'ah. Itu pendidikan, pengasuhan yang jelek. Ya. Ketika mendidik anaknya, mendidik muridnya atau yang lain, ya, yang dia diberikan kewenangan amanah untuk mendidik, namun dia tidak menjalankan dengan baik, malah diberikan tarbiyatus sayyi'ah. Maka ini bisa menghancurkan dari hati seseorang untuk mahabbatillahi wa ibadati. Bisa menghancurkan dia dalam rangka apa? Mencintai Allah ataupun beribadah kepadanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanahu aw yunassiranahu aw yumajisanahu. Jadi hadis ini katakan, jadi setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, benar, itu al-qalbu mafturun ala mahabbatillahi wa ibadati. Jadi hatinya tersebut cinta, bersih, masih bersih, cinta kepada Allah dan dia mau beribadah. Namun yang bisa menjadikan dia keluar dari fitrah yaitu kedua orang tua yang bisa jadi menjadikan dia menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, jadi fatarbiyah saya tufsid al-fitrah. Jadi pendidikan, pengasuhan yang jelek itu bisa menghancurkan fitrah. Yang kedua bisa juga ya, rusaknya al-qalb. Imma ayyatabi asyahawat wa ragabat nafsiyah. Bisa jadi dia selalu mengikuti hawa nafsunya yang jelek atau keinginan-keinginan yang khabis dari jiwanya, maka fatan harifu bihi anil fitrah, tentunya itu akan bisa memalingkan dia dari fitrah tersebut. Nah, jadi pendidikan dan juga syahwat. Jadi kalau syahwat itu tidak memandang apakah dia jahil ataupun alim. Kalau sudah kena syahwatnya, ya dan bila, semua orang akan gelap, ya, tidak mengerti mana al-haq, mana yang batil, karena sudah keinginannya, hawa nafsunya lebih kuat. Ya. Maka penting untuk senantiasa menjaga asy-syahawat wa raghabat an-nafsiyah al-khabitha. Falidhalika yajib alhi tajaddum al-fitan. Maka penting di sini untuk mencegahnya dengan cara apa? Menghindari, menjauhi berbagai macam fitnah asy-syahawat ataupun syubhat. Ya. Harus dijauhi, terutama anak-anak. Ya. Wa tajnibul athal minha. Ya, jangan sampai mereka diberikan ya, pendidikan yang jelek atau berbagai macam fitnah yang bisa menjerumuskannya. Ya, karena ini bisa merusak apa? Tufsidul fitrah wa tufsid al-qalb. Merusak fitrah dia, merusak hatinya. Nah. Fal muwafiq man yatba hadi al-warid. Fahadi al-warid tu'arid di kulli ahad ibtila wa imtihanan. Karena orang yang bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga dari berbagai macam fitnah yang ada. Ya, jadi dia menghindari, menjauhinya. Kemudian dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh, zikrullah dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan keimanannya. Ya. Al-muafiq yadfaha bil ibadah wa ta'atillah. Tentunya dengan cara dia bisa terus menjaga ibadah dia kepada Allah, menjalankan ketaatan kepadanya. Nah. Fa inna yusidul qalb kama yusidul zara bima yanmutu fi minad daghal. Ya. Jadi rusaknya hati sama seperti rusaknya apa? Ya, tanaman. Jadi tanaman rusak itu terkadang dia tumbuh, namun ternyata ada benalu yang lain. Ya. Apakah itu semak, ya, rumput, atau juga tumbuhan yang lain yang bisa memakan apa tanaman tersebut. Ya, artinya tidak bisa berkembang. Ya, jadi pengaruh. Ya, benalu, virus, bakteri, dan sebagainya. itu bisa mempengaruhi rusaknya tanaman. Demikian juga hati. Ya. Kalau di situ banyak virus, di antara berbagai macam fitnah, ya, benalu yang bisa menggerogoti dia, ya, maka akan hancur hatinya, akan hilang fitrah yang ada pada dirinya. Nah, bisa menghancurkan apa? Hatinya dan fitrahnya. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan fujuraha wa taqwaha, adanya suatu kejelekan dan ketakwaan. Iman takuna fajir muttabil ma'asi wa syahwat. Bisa jadi orang mengikuti perbuatan yang jelek karena dia mengikuti hawa nafsunya, ataupun bisa jadi dia zakka nafsa, menyucikan dirinya, menyucikan hatinya dengan berbagai macam bita'atillah, dengan berbagai macam ketaatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat qad aflaha man zakka, sungguh beruntung bagi orang-orang yang bisa menyucikan jiwanya, yaitu dengan memperbanyak ta'atillah, bita'atillah, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah, zikrullah, ya, membaca Al-Quran Al-Karim. Ini juga termasuk dari zakka nafsah, bisa menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang-orang yang mengotori hati tersebut dengan berbagai macam apa? Kemaksiatan, kemungkaran. Nah, maka penting untuk senantiasa menjaga hati yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, ya, menghindari berbagai macam fitnah, dan juga dari tarbiyatus sayyi'ah ataupun ittiba asy-syahawat. Na'am, nattabi'ul qadra subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.